mangan nang Joki wolu. Lah iki tak tutuk kok apik sing sitok iki tak delok, tak goreng. Sitoke tak go, tak godhog. Lah kok atos kan kuninge gak dhewe atos tapi putih. Mantep men, apa saran lu jane? Gustar sing anu wis apa? Ketane gare-garae. Tapi pipi. Oke, ngarune kuwi atos tapi kuninge dhewe lho kan. Rusak lah wis. Lah jane coba ya angin gak dingrengi. Heeh, ya aku gak dingrengi. Kuwi bengine aku ngiti nek pitik blorok ya atene ngendok. Udal-udal nek terangan akeh nek ndok ngono lho. Lah kok isu-isu nemu ndok. Ya ngandung masalah. Ambek anu nek ngiti. Nek ambek anu ngiti. Iki dul ki enek gunung bedos. Ya nek rahasia sing kami tetep terbuka. Lah ada sing elek utawa sing apik. Dibungkar, mukanya kan bedos di bedah. Bedah pun lagi orang jemong. Kita ngipi. Kita ngipi. Nganu, kong nak jelami salati tenanan barang itu makrifat jenenge kan untuk makrifat. Untuk betuduh sak jenenge. Impen mengepas ngele. Apa lagi? Dan kopi, aku tas ngepung wedang kopi. Nyalain. Kok lo ndok masalah apa? Oh, ndok itu masalah. Aku yo entuk ndok tapi nemu tenan nggih ku yo ngono kuwi gak ana pikiran ning piye-piye. Oh, mari bukaran di uang iki mungkin jangan tentang kan. Bahaya lho. Ndok iki kan. Kuwi ndok iki diangkrem pitik blorok ireng, bil blorok ku abang-abang rada coklat ngono pilaku. Kayak apa? Madep eh? Kayak tau gitu ya. Pitik rasa apa gak ngerti. Tapi aku isuwe nemu tenan, nemu ndok. Resik-resik nemu ndok, ngeruntel terus tak kok balik. Ah, terus tak nang geng gitu. Dari mau. Iya gitu. Ini arona tanggung di KRT kan. Bener kan mergane sing ngendrom. Lha wis ora bener. Apa iki kadang tak wong e nang Jogja. Oh my god. Lah jane apa lan? Apa ta? Nek ngene njaluk nomor tilpune. Jadi aku menak karo aku yo ana berong meneh ora penak ya. Sing ngono nandur telo iki aku yo bar. Sing mulai yo podo ya butani nak jajan lho. Singong kan mbokane kok mbok jebol hak ngopo kowe iki ngomong aku. Upamane kono kok jebol. Mbok ngaku aku sing jebol artinya apa? Iya sih jeneng. Apa jeneng kok? Iku rame ngomong-ngomongan karo sing kuwi mau menawa sik dhuwure apa ngono. Apa kok ngene? Lah kena awakmu mbuka libat kowe mbek wong iki kan. Mbek wong kalah. Aku baru udah. Kau pun jebol itu kalau di kono barang gitu. Kan kena dia tambahan. Nek selagi ini gani aku dibuka sekarang. Kalau mending kau ni jebol kau kono hari ni. Nanti ni kakek kau jangan kau. Kita berbelah ni. Pergi tahu pergi tu kalau. Buka yang mana-mana manggon di kono. Kan bisa. Jangan nyewa di orang tak bisa setengah setahun. Wong duwe. Jangan didol mau. Karena kan kalau kau banyak kan tak tak kerekan. Dia nambah anak gue kan biar dia jadi mati lagi. Tapi tak keren. Maksudnya kau gak kerekan kan kan sing pen sing ngopo lho. Kayak wong wis. Mulai masih aku gak tau wong pelan-pelan. Kok gak tau. Ngomong anak ngomong lagi lho. Aku sikit ni mungkin cara menemani yo, cara Islam mungkin terkabulin atau tak taruhan. Tapi aku yang ni, aku orang peduli teko juragan tanggul, juragan dong. Aku pernah berdua di rukyah ni tanah ini 5 juta orang, enggan berjabat si bongku. Jadi aku permisi kalau tanah sini tak di rukyah ni, kalau tanah tak, kan berkuasa itu. tapi gak ngereken dari sing sing kono iki sing duwe secara dunia aku secara batinku aku dirugani tanah iki aku dijajane ning nganggur nek kene saya arep ditandur saya jebol gak apa-apa aku bang zaman kerugi 5 juta kuwi api ngambil naga oh nandur naga nandur naga tak duwe 5 juta mek ora malah dijual ngomong ambek rom kan balikan maru aku telu rom lulu bodoh tadi nagane ulah rom kintal terus api-api ya terus menurut ai maru sebenarnya takut dah takut di kanyane rombi aku tuh mikir iki nek tanam gak muni ngono kok bodoh lah aku kadung nandur iki ya ben diterus nandur karo wong kuwi wayahe ngono kan dilanjutke ngono iki arep diomah. Kenyataannya kan saya tidak dewa. Kenyataan ini jadi uang kan rencana ambil pelaksanaan kan gak bodoh. Melainkan dunia nang gurimu ini melaku mungkin nyelak pengalaman. Kemarin saya ya pengalaman ke karpet atau mungkin maning ngomong aku nang duri pada marung ini begini ngomong mungkin ambil sing duri dijual. Tapi mikir nak sing ngomong sing duri duri itu pantas ya. Sing rom yang ramelok duri ngomong aku ngomong aku mengengker kau. Mau nih kau yakin sampai kau nang duri taruh. Mengengker duri. Dia lewat di, iya betul bang. Dia lewat di gembang ni, kalau di ni kan gudi. Kek embong senang embong, akhirnya dititipkan guna rombui. Oleh dia lewat di, kalau tak nak kau dilemar tu, tanahnya, iya jawab bang Muzi. Kui pak, sen sen maru wong itu kan. Itu sampaian kui makel, kok moro-moro nanduri terlen rom kono lu. Duit mulai 5 juta. Ya, mungkin rom tak cuma jenengin naga sih, kok saya bu, sampai papat. Patang ewu lah, wih, jirung ini kok cuman kuwi 5 ewu. Kemana sak tancep wineh jirung apa itu? Randu ambil kuwi 10 ewu. Dan job lagi kuwi 10 ewu. Sampai kan agak aneh, aneh semua orang paling nambah. Jadi total tetep entek duit. Terus sak pekerja kan entek duit. Kita kan ungkapin 1 10 duit. Oh, ya wabah itu karangan itu. Ya ini seperapat loh. 1 10 duit. Kek ketemu lu, wayu wih jiru-jiru wapi. Terus aku pake desel bareng ya. Nah desel tak sel, payu 2 juta. Wih. Nah ini harus mengurangi. Udah di dalam. Mau tak desel terus sumur atau ini. Kok sumur aku kan ditanya. Ya bengi tak tolak beri. Nah mari pun terus minum pamur di mana. Tadinya tak ada darinya. Ya wapi malah. Lah yo kok gak uwe man wonge sing nuku kok ya eh ya ngono sama lanjutne dhisik wediku tak kek ning sisih kene lho mosok sok kuwabane arep ditinggoni wedi iki ge tak bengi kuwi ben sekolahmu lho tadi ngene lho kira ya aku arep ndelok wedi nang embung prauku nek wedi kek embungan gak se tak mlayu ngene kok udah dilen mburi. Tapi bareng kono tandurono. Eh wedi wekmu. Tekku lho ya bangun nggih salah. Tak pikiri wedi tek wong kuwi. Lah ada. Wedi gendele mau nek tak ke embung senene wong. Tareng ngono iki tandane rom. Loh ya. Tandane rom. Iya tapi bareng ngono. Tapi aku kan gak lawe bukaan ning kene male enek lawan. Kang yo wes iki wis kita. Tapi kan tak wong wedi-wedi kuwi mau. Mosok mlaku-mlaku lah terus kan jebul. Tak biayai ya sing kene teke kadi sing kene teke kadi ambek teke kok akeh teke kadi mung 70 kuwi. Saiki siji. Adi mati. Kasih mei iki. Adi, kadi. Kadi mantune makmu Adam Wonoroto mati wonge. Terus nadae. Tak lanjut ya. Kalau saya jual dek kadi, kita urap bodo dek nak kadi ni, mungkin cuplek ini bahan ini cuplek tak ikin. Yo, yo tengah jual macam kulit pangan, nanti pada bahan. Apa botol pun tak ada, mangan lemah. Romi kan jauh paham jauh. Nanti tak ada, jadi ingin, wah, ini, saya lima hari kan tak cinta. Nek tak pun tak kena, tak pun paling tak dimanggil tu. Bener. Tak pun tak pernah tak. Tak ada yang mau tak dimanggil tu. Jadi taga. Tak pun pernah tu tak kintal. Pada pun mandu. Ia cuma biaya ni macam mana? Lalu, biaya ni mesti rom kuwi sing duwe mesti didodol karepe rom. Maka dibabat omahe karepe mbok-mbok angin nek payu ketek ora payu. Mesti tanah iki ora ana sing kontak omah. Nek gak ngurang kedadeane wong yo pegan gak cita. Yus gak terpikir yus. Gambare tinggal mlayu-mlayu. Lah terus wong iki sing njogo kene ora mau. Kayak itu orang yang ada yang menjauh kalau itu yang kongkong juga udah ada sekarang ya kayaknya ya ini udah kan kan kayak begitu secara ini udah betul aja ngomong-ngomong ya kak kak tau mau tau aku akhirnya mantul mati punya berbunga punya halaman kita ini terus pegang pena. Wong sakti dong. Tuh, kamu tu duduk. Duduk. Mereka jadi pelajaran yang kamu coba dia. Terus kamu ini sendiri kamu duduk, kamu duduk, kamu tahu aku duduk. Banyak. Belak-belakan ya. Kasar naganya kasar. Kekulitan kamu ini. Jadi orang ini batin lah. Akan baru lah. Mungkin memang kamu ini. Nak omong, makom ni, makom putih. Tapi udah dulu kalau ada api-api, ini tu api itu membaku. Tapi telah kau ni dewi, baju kan? Jadi macam apa? Tak guyun, ya tuan. Macam dia kau nongi mas, wong sing dukung. Aku bilol ni puasa dulu, agak, ah, kurang kurang gua dulu, tapi guyu amel. Aku dia kono orang dia lek. Kali ae. Iki enak duwe ben. Lah mari ngono iki. Tapi jenenge wong ngene iki. Aku wis wegel wis sampean paling wong. Dendian wong dendeng. Ngono kuwi sing bahaya iki ngono kuwi. Gak kena logure kena aluse ora ndi opo-opo nekat golek santet. Eh pokoke nang maca kul wawa kuwi ae. Santet ora masuk. Kopi tak kan? Kopi. Witan kopi. Teh kopi ya. Kuwi mana? Kelopo nih. Kayak diwi, kayak diwi bajing. Rasanya kerasa gak kan? Gak ya. Yuna mau rene susu mau. Nganu. Wih, kudoku kari, gane ya. Ya nganu, kapan-kapan dicukup. Terus wongnya jauh kelopo pun mau pakai separuh. Aku akhirnya nganu dari sampok. Garki itu kan? Masih kode yang atas ya? Kamu kok tak wakil. Terima kasih ya dong, terima kasih. Aku memang mau makan. Dan itu tidak pernah agar sampai aku lihat nanti kita bisa patuh kok dari kopi setan dan kaki itu oleh-oleh ini ibaratnya akan menggolek setan dan sehat gak sampai angin nah uang ini nanti ini aku malah gak baik takdir ya kan uang baik kan takdir ya kan awak dia mau ditakdiri kan dulu ya, nunggu apa nunggu ini nanti suka ya rainek, mau takdiri kau awak jika enek. Kau tarung. Nah, perilaku uang kan itu liman sapa minum air tapi kami pengaji terus keterangan kota ini uang bukan. Nah selagi ini gue pengen sehat kan tarane, gue nak pengen sehat. Moro nanggung dia uang alih ke jarak kumpul. Gue pengen jadi dia ya gue nih uang dia alih mulak. Nek kowe pengen kuwi sawu karo mung kuwi ngono lho. Dene kowe pengen bawa umurmu. Nah, iki kudu ditekan kok. Eh, kan iki pangan mengke kirso kan. Kuwi tahu kena diganyangan ta kan. Kok iki wis cukup iki. Aku malah jenenge tuku tape. Tape. Itu udah jauh. Mbak janganan cek tas. Oh, tapi bojoso. Itu Mbak janganan. Nunggu ya. Jangan ngelot-ngelot gini. Yang badannya dobe. Yang dikakin ngelot orangnya. Oh, tepat terjangkau ini. Tetap sampai jauh gitu. Itu terlanteng ini mau. Alah tiga, alah. Jadi pusat ini gantinya alah tiga. Alah tiga, alah tiga, alah tiga. Jadi anak yang menutup sopo itu anak yang bahagia itu anak sopo. Muka-muka tidurnya alam dunia ini tangka-pongtangka. Acak-acak mahan. Habis ini. Jadi, nah aku tak seretan di peragaan ini kalau bisa orang itu. Tak ampul minat itu kemongso. Bahagia sembah pas muli. Dan dana aku ngapak apa. Ini antara yang mungkin. Ini antara yang tahu tidak. Padahal gue itu enggak jadi. Saya alat dakwah. Muka-muka anak yang bukman. Maka agama mempan agama Gusti Allah sabila ya dijogo agama jogo agama dan agama yang dilakoni tapi dia tanggung jawab orang itu kalau itu mungkin ngajak wong dia yo hebat deh mulanya dengan ngajak wong dia bicara dengan aku supaya wong ini selamat tapi wajilah kata Allah kau itu akan mungkin terus aku yang ngaji so di mana ni tadi merongomu yo merong lancar tu bapak anak buku ni orang dengan alat tidak alat tak wajib lalu buat wajib alat alat betul kan mungkin untuk bagusan warna si kata muslim mereka gunung tu di wong muslim foto muslim ya tapi mana kan kita nak di rumah ni kan gusti Allah senggai tapi nuturi foto tu muslim ni kan kalau zaman ni kan ngerti jadi kewajiban iya ini mereka anak umpernya aku gak gusti itu aku malah buat aku nyapa kok dosa-dosa itu beli amanat pemerintah gawat mana? Ya kita kok ilmu tak sampai jadi uang suge jadi kelonggaran. Wahai uang kangelan namun jani, bah. Si kedosan ya uang si suge masuk. Podong uang suge amanat di kepala itu si allah. Belain saya ngapit tu, muka-muka uang ni juga khusnul khotimah. Jadi orang orang pandangan ini jadawan ini api. Anjuran api ibaratnya botol ni api, anjuran ni api. Nah, uang ini kau diangkat derajatnya begitu, memperjuang bahu melalui jimat dan uang pintar berhati memasar aku. Pelan eh, enak uang ini mencintai begitu ini. Memang ini tak berhari oleh, memang uang tak boleh memang. Mencari peluang mukhlas pun tak boleh. Maksudnya saya ini enak hari ini. Pasal ini mungkin dari motor. Nek di rumah ini motor kok pegang dulu. Sampai ni ikhwan yang marah duit motor sekali mah marah bingir lagi. Memang buang kapok dari mana juga. Jadi uang sih tukang omong ya, yang tukang omong marah duit tuan yang marah duit bahan tu. Iki si jenis hari ini. Masuk mari ngono motor. Tidak kuati motor mau motor tu. Jadi anu, angel uang ngomong dia sama dia angel. Jadi orang sebenarnya marah ngomong. Jadi mana mana nak buat tukang ngomong. Akhirnya bahannya ini terlalu iso. Oh, enggak ngerti yang bener. Bahannya lalu-lalu yang diomong ini enggak nih, dia kok ngejaya ini. Kan dari ngetuk nih. Baterinya ini. Maksudnya sih, dia kan apa? Ada buku bisa diceritakan itu kayak wah, gila, tak apa ini untuk yang bagus-bagusan. Mulanya karena di gantiannya Gusti Allah jadi Cina musuh supaya bodoh. Tapi tak rumah dari itu. Mulanya gue jadi dulur aku, wah. Gue, dua Pak Jimu Ali ini ya Mbak Balin kalau seandainya Pak Kasa Babe saya ini aku udah ngudem, orang yang nuntut belak-belakan ya tapi di Pak Dia itu dan uang itu semua boleh tapi ini mau kasih bukti kau ada kami contoh belak-belakan aku loh, aku tiga yang ngarep apa? Jadi ini sih enggak udah tiga yang ngarep ini memang jadi pedoman jadi contoh ini uribe anak turun ini ya ngono caranya, mulanya misalnya juga kayak aku gak ingin orang lebu. Ini masalah kawin, masalah rabi, masih Devi yang mbok-mbok gini ya dirabiaknya oleh wakisan. Apa kau belak-belakan? KBM memang ya nerok nih. Gak ada dibelajari, mesti iso diri. Saya masih nyelana, anak pakas murid. Maksudnya gede-gede, perduanya jodoh. Maksudnya tinggal gue, ini nyelana-nyelana nih, macem-macem. Tapi terus nyanda ayat gini ya, saya gak suara. Kan sindikal kan gaduh karena dalim, digiri-giri-giri. Berbukir dulu. Nah, terus yang akhirnya itu, yang lama-lama coba ditutup mada-mada lagi. Wakot dimuli anu. Aku kan garuh loh Kang. Yuti kok yang ngunuki aku ini gak. Loh nyapa ya. Kang kok mandek. Kan aku garuh Yuti-Yuti karena nih. Wong-wong-wong sendi. Kan Yuti jewe. Karena aku. Malah ini wong akhirnya disangkut singgung kena awakmu. Rupanya lala aku tuh. Rupanya ini wong akhirnya. Pada saat lagi. Tapi ini siapa bunuh? Ini kodekku. Ini kan sama nek betabel kok gak tau kena kan. Rupanya Yuti kan aku Kang. Sudah dikenal ngomong aku. Halo. Aduh. Waleh ini gue ya. Boleh salam. Wah, ini jalur ribut. Ini gak betul. Ajar nopo. Ini Niki kalau nggak ada jam sari ya nih tadi. Iya iya. Hari kan sore libur nih. Iya iya iya. Yo, macam ni ni ni. Nada ada ngaji barat ni kak juga ngaji. Kita pun ada rupiah ini. Cuma aku kan disiplin. Jadi walaupun dia malah kemudian nih dia dorong ke cerai, jadi barok ini. Maksudnya zaman ni Pak Niam ya, lah ya karena dia Pak Anu jam lima ni kemarin mungkin ni, iya. Padahal tak awalnya aku itu kan, kamu. Nasi darani wong wong kape darani aku, megali rupane mang aku, Yuti megal Kang, ini wadang. Kan podo tekan lek mung sekilas ngono kuwi. Gak sing dikenal kabeh ki meng aku, jadi gak dikenal. Wegel kuwi ya apa kuwi aku. Piye-piye kuwi. Heeh. Ra aku lho ra ro jawane mariati ngono-ngono. Lah nek Yuti lek berbuat elek niku terus aku sing dikenek ning Kang Mas ning pasar iki tak diwo kan. Aku tahu. Mbak sampean yang ora utang aku apa Mbak micit kapan? Dingene sampean ora tau micit ning aku. Yuti pas dikono tak jenenge. Iki lho wonge aku ngono. Kleru, ya ngono kuwi aku ki foto L, aku gak tahu lho Kang. Nyalahi ndak apa-apa ki Kang. Aku dadi wong iki tenang Kang tulus gak tahu nyalahi ndak. Terus nyumun nek Kang dikenali yo ngelok-ngelokne aku Kang ngono Yuya. Nyumun nggo bingkisan akeh Kang. Moro-moro dibrukne dudune aku. Mi iki lek karo mindahi. Apa yu? Aku yo duduk maling nyumun. Ngelokne aku jerene aku ki maling, ngelokne nyumun jere maling aku ki gak koyo ngono ki nyumun. Sampai kok jahat tak parah nih kayak gini belum, Dok Indra. Masalah apa? Yumun ini tiga i sate Kang, ake. Terus anaknya bibisan ake. Terus Yumun ini tiga i opo-opo ake, tapi didudurnya aku. Mbak Yumun, blak, dengan aku lungguh ini ki, macam ngalor. Mbak Yumun tiga, opo yu yang ini tuh, kemarin-marin didudur no, ngono lho. Opo yu langsung Yumun ini nyanda, aku duduk maling, ngono. Kan. Kerungunya dia. Yumun gak kerungu, mas nak teko. Yang gitu awakmu ngelokni aku maling, aku lho ramong opo yu ngene lho, mungan kan. Ya Allah, dadi aku moro-rono yo mung jepone jeneng ngarani wis diomongne anake. Wong sing tukang nganu ngomong engke sapa jenenge Dian bojone baru. Wis diomongi wayah dari rono ki. Aku didat mbok wae sate aku mbek miah didarani nyolong, darani maling. Aku kok entuk uwelek koyo ngono ki, Kang. Ora pas rewang nek kono. Iya, yo mung kel dulurku kan. Sing to jowatone aku lho. Aku kok pewarah men lho. Sing Yuti yo ngono nyuyu darani aku sing medhone kae mutus sampean. Aduh. Iki apa aku ngono. Rupane kan padha, dadi aku wis curiga ngarep